Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman nanti. Ya, saudara kaum muslimin pendengar Radio Indosiar yang kami hormati, alhamdulillah kita jumpa kembali ya dalam acara indahnya keluarga sakinah bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawad hafizallahu taala, yang insyaallah akan kami siarkan secara langsung dari studio Indosiar setiap harinya, yaitu hari Rabu malam Kamis pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang larangan mencari-cari kesalahan wanita. Lanjutkan dari pembahasan kitab Isratun Nisa karya Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawad hafizallahu ta'ala sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan Al-Ustaz Muhammad Umar Asyawad hafizallahu ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. طيب جزاكم الله خيرا وانتم جزاكم بسم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada bab An-Nahyu Anil Timas Asaratin Nisa, larangan untuk mencari-cari kesalahan atau kekurangan para wanita, yakni para istri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan di dalam bab ini satu hadis. Beliau sebutkan sanadnya, akhbarana Amr ibn Mansur qala akhbarana Abu Nu'aim an Sufyan an Muharib ibn Dithar an Jabir, yani Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yatruq ar-rajul ahlahu laylan an yatakhawwanahum aw yaltamis atharatihim. Larangan Rasulullah sallallahu atau Rasulullah sallam melarang seseorang untuk masuk atau mengetuk pintu rumah istrinya di malam hari. Ayatakhawwanahum, dikhawatirkan akan mengkhianati mereka. Aw yaltamis atharatihim, atau akan menyebabkan terbukanya atharat, kejelekan-kejelekan mereka. Ikhwani fillah na'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini dibawakan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah hadis ini, yang hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga para ahli hadis yang lainnya seperti Ibn Hibban, Abu Dawud rahimahumullahu ajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Maka hadis ini sangat jelas kesahihannya karena diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih dan juga Ashabus Sunan. Tetapi maknanya, barakallahu fikum, perlu ada penjelasan sedikit. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini atau dikatakan oleh Jabir bin Abdullah dengan kalimat Rasulullah melarang seorang laki-laki mengetuk pintu rumahnya atau memasuki rumah istrinya di malam hari. Ikhwan bin na'azukumullah. Kemudian kalimatnya ayya takhawwanahum, dikhawatirkan akan mengkhianati mereka, aw yaltamis atharatihim, atau mencari-cari kesalahan mereka. Di dalam bab ini dinamakan atau diberi judul oleh Imam An-Nasa'i dengan judul larangan untuk mencari-cari kekurangan para wanita. Ikhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi di dalam hadis ini banyak lafaz-lafaz lainnya dengan sanad-sanad yang lain yang nanti kita akan bawakan, bahwa ternyata di antara makna asaratihim, kejelekan mereka atau pengkhianatan mereka, maknanya adalah ketika istri di rumah belum siap-siap menyambut suaminya. Bukankah seorang istri ingin tampil paling cantik di depan suaminya? Dan itu sunnah. Juga disuruh oleh Rasulullah SAW untuk berhias untuk suaminya. Tak kalau datang di malam hari dan tiba-tiba, bagaimana keadaan sang istri? Kamu akan lihat ini dan lihat itu yang tidak pantas dilihat. Dari mana kita pahami kesana maknanya? Karena dalam lafaz yang lain Rasulullah SAW menyatakan hatta tamtashita sya'isa wa tastahiddal maghibah, hingga agar para istri bersiap-siap untuk mensisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus memahami masing-masing suami dan istri bahwasanya seorang istri itu perlu untuk siap-siap dalam bertemu suami. Perlu siap-siap dalam bertemu suami. Sehingga sang suami jangan datang tiba-tiba. Hendaklah dia pergi ke masjid, ini zaman saat itu karena tidak ada handphone, tidak ada telepon, sehingga mereka akan datang ke masjid semuanya, salat sunnah di sana, menghabarkan kepada semua para istri bahwa pasukan atau rombongan Nabi telah datang. Setelah itu, baru kemudian mereka ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sang istri masing-masing sudah tampil cantik. Sudah tampil dalam keadaan harum, sudah tampil dalam keadaan bersisir, sudah tampil dalam keadaan bersih. Barakallahu fikum. Kita baca selanjutnya karena berkait dengan bab selanjutnya, yaitu itraqur rajul ahlahu lailan. Bab berikutnya adalah larangan untuk seseorang mengetuk atau memasuki rumah istrinya di malam hari. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i dalam bab ini, akhbarana Muhammad ibn Bashar qala amba'ana Muhammad qala amba'ana Syu'bah an 'Asim an Sya'bi an Jabir qala. Masih dari Jabir bin Abdullah, sehingga kita tahu keterkaitan hadis yang tadi dengan hadis ini. Nahan nabiyyu idza atala ar-rajul al-ghaibah an ya'ti ahlahu turuqan. Nabi SAW melarang jika seseorang sudah pergi dalam keadaan lama, atala ar-rajul al-ghaibah. Al-ghaibah ini gaibnya lama, perginya lama. Apa seminggu, dua minggu, apalagi kalau lebih dari itu. Ayatiya ahlahu turuqan, agar jangan langsung datang di malam hari. Titik sampai sini dengan sanad ini. Sanad berikutnya, qala akhbarana Qutaibah ibn Sa'id qala anba'ana Abu Awanah an 'Asim al-Ahwal an 'Amir an Jabir. Sanad ini pun dari Jabir juga. Dan juga riwayatnya atau sanadnya sahih, dikeluarkan pula oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza qadima ahadukum min safari, jika salah seorang kalian datang dari safarnya, fala yatruqu ahlahu lailan, maka janganlah dia mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Atau dengan kalimat ahlahu, janganlah menemui istrinya di malam hari. Ikhwan ibn a'azakumullah, tadi ada faedah tambahan, yaitu kalimat atalal ghaibah, kalau safarnya agak panjang. Yang bisa jadi istri kamu dalam keadaan bulu kemaluannya sudah panjang. Ini kita belak-belakan saja, karena Nabi menyatakan hatta tastahidda, agar mereka mencukur bulu kemaluannya, mencukur bulu ketiaknya, agar mereka bersiap-siap menyebut suaminya. Maknanya barakallahu fikum, atalal qiyam berarti kalau lama dan kemungkinan sudah dalam keadaan seperti itu dan dia tidak siap-siap. Apalagi tidak memakai harum-haruman. Apalagi kalau dia dalam keadaan memiliki anak yang masih kecil, dalam keadaan mungkin bau sesuatu dari anaknya datang, maka istri tadi agak canggung. Tidak mungkin dia bisa seperti biasanya untuk memeluknya dan sebagainya. Ini barakallahu fikum, demikian tingginya ajaran Islam. Rasulullah SAW menyatakan jangan masuk di malam hari. Riwayat yang berikutnya, agar lebih jelas kita baca seluruhnya dulu baru kita bahas barakallahu fikum. Qala akhbarana al-Hasan ibn Ismail ibn Sulaiman qala anba'ana Husaym an Sayyar an Syi'bi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan sanad ini juga sambungnya sampai kepada sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaz ini pun dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan juga dikeluarkan oleh Muslim dalam Ar-Radha', dalam kitab, dalam bab nikah atau kitab nikah. Qala, di dalam riwayat ini disebutkan kunna ma'an nabiyyi, kata Jabir bin Abdullah, kami waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu safar. Falamma raja'na dhahabna linadkhul, kami waktu itu bersama Nabi dalam satu safar, ketika kami kembali kami bersegera ingin masuk ke rumah-rumah kami. Faqala amhilu, perhatikan lafaz Rasulullah sallam, amhilu hatta nadkhul lailan, tunggu sebentar agar kita masuk agak malam. Ay isya'an, yakni di waktu isya. Hatta tantashita sya'ithah, agar yang kusut disisir. Wa tastahiddal maghibah, dan yang panjang dicukur dari bulu kemaluannya atau bulu ketiaknya dan sebagainya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat ini atau lafaz ini juga sahih, bahwa Rasulullah SAW menyatakan amhil, tundalah. Mungkin ada orang yang mengira bahwa ini bertentangan hadis ini. Tadi dikatakan jangan masuk malam, di sini dikatakan masuklah nanti agak malaman. Sepertinya malah ditunda. Tetapi yang dimaksud barakallahu fikum sama hadis pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat ini tidak berbeda. Yani agar para wanita tahu bahwa kalian akan datang. Kalau malam tiba-tiba masuk, bisa dibayangkan bagaimana wanita tadi kagetnya. Dia takut terlihat yang tidak pantas dilihat oleh suaminya. Ini barakallahu fikum, dia malu kalau sampai ketahuan bagaimana keadaan dia ketika tidak ada suaminya, pakaiannya, badannya, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan amhilu, tunggu. Mereka di masjid, itu berita nyampe ke rumah-rumah. Pasukan telah datang. Atau orang-orang berteriak atau berkata, atau suara riuh mungkin. Mereka mendengar berita tersebut dari sekian tanda-tanda. Apakah suara riuh atau suara takbir mereka atau suara bacaan sholat mereka di masjid. Oh, pasukan telah datang atau rombongan telah datang. Maka mereka bersiap-siap untuk menyambut suaminya masing-masing. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian ulama menyatakan larangan untuk masuk di malam hari itu muqayyad, terikat dengan ini, terikat dengan hadis ini. Artinya kalau sampai tiba-tiba mendadak mereka tidak tahu, jangan. Datanglah ketika mereka sudah tahu engkau akan datang. Sehingga ketika belum ada alat-alat komunikasi datanglah ke masjid sehingga para wanita sudah tahu bahwa rombongan telah datang. Kemudian mereka bersiap-siap baru masuk menemui istrinya masing-masing. Atau memberitahu sebelum datang, aku mungkin akan datang agak malaman jam sekian, jam sekian. Sehingga mereka bisa bersiap-siap dan tidak terkhianati. Artinya barakallahu fikum, jangan tiba-tiba datang, ha ternyata kayak gini kamu ya. Ini barakallahu fikum, dia akan malu. Wanita itu seperti gelas-gelas kristal yang mudah pecah dan mudah malu. Sehingga mereka tidak ingin terlihat sesuatu yang tidak pantas dilihat dari dirinya. Barakallahu fikum. Maka kata Nabi SAW, la tatruqun nisa lailan. Apalagi kalau sengaja ingin mencari kekurangan istrinya. Itu larangan yang tadi dalam judul bab dari Imam Nasa'i, An-Nahyu Aniltimasi Asaratin Nisa. Larangan untuk mencari-cari kekurangan para wanita. Apalagi ketika masuk memang sengaja ingin cari kekurangannya, diintip dulu sebelum masuk. Lagi apa dia di rumahnya? Haram. Tidak boleh seperti itu. Justru yang sunnah adalah memberitahu, aku akan datang jam sekian kurang lebih, mungkin jam sekian insyaallah. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang terkhianati dan tidak ada yang kemudian tidak pantas untuk dilihat dari istrinya. Istrinya akan siap-siap tampil cantik, tampil prima, tampil dalam keadaan sempurna. Barakallahu fikum. Kita bacakan riwayat yang berikutnya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah. Qala akhbarana Ahmad ibn Abdullah ibn al-Hakam qala anba'ana Muhammad ibn Ja'far qala anba'ana Syu'bah an Sayyar an Asy-Sya'bi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata beliau Rasulullah sallam, "Idza dakhalta lailan, kalau engkau masuk di malam hari, wahai Jabir, fala tadkhul ahlaka, maka jangan masuk ke rumah istrimu dulu. Hatta tastahiddal mughibah, hingga dicukur yang belum dicukur." Al-mughibah adalah bulu kemaluan yang terlanjur panjang karena ditinggal lama. Itu dikatakan mahidah. Hatta tastahiddal mughibah, agar mereka mencukur bulu kemaluannya. Wa tamtashit ista'isah, agar yang kusut rambutnya disisir. Dan tentunya ini barakallahu fikum, bisa kita katakan dan lain-lain. Yang sejenis tentunya. Yang lain yang sejenis seperti mencukur bulu ketiaknya. Yang lain yang sejenis adalah berhias misalnya, agar wanita tadi dalam keadaan siap menyambut suaminya. Khawatir kalau engkau datang di malam hari tiba-tiba, bisa jadi istrimu mungkin malah tidak berani menampakkan diri, atau bahkan tidak berani menemuinya, tidak berani memeluknya sebagaimana biasanya, karena dalam keadaan dia sedang ngurus anaknya, dalam keadaan tidur bersama anaknya, anaknya ngompol lagi di sebelahnya, baunya bukan bau wangi. Barakallahu fikum, sehingga dia malu untuk mendekati suaminya. Barakallahu fikum. Wa qala Rasulullah sallam, idza dakhalta fa alaikal kais wal kais. Ini tujuan atau ini hikmah dari semua tadi. Berarti lafaz yang terakhir ini ada tambahan lafaz yang sangat bisa dipaham, sehingga kita langsung bisa tahu mengapa tidak boleh datang tiba-tiba, mengapa tidak boleh datang di malam hari, mengapa khawatir dia bangun masih kusut, masih begini. Mengapa? Karena sunnahnya adalah al-kais. Atau al-kais, al-kais. Idza dakhalta, kata Nabi, fa'alaikal kais, al-kais. Maka kalau kamu masuk menemui istrimu yang sudah siap berhias untukmu, maka cerdaslah. Al-kais itu maknanya cerdas. Tetapi di dalam makna atau dalam tafsir, dalam syarah hadis ini, maknanya adalah jima. Sunnahnya jima ketika pulang safar. Disunahkan seorang suami ketika datang dari safar menjimai istrinya. Yakni meluapkan rindunya dengan yang halal. Meluapkan rindunya dengan cara yang halal. Barakallahu fikum. Sehingga klop antara sekian hadis tadi, hendaklah jangan tiba-tiba datang, apalagi di malam hari. Jangan menyelidik, lihat lagi apa di rumahnya, diintip dulu, dilihat dari sana, lihat dari sini. Tidak boleh seperti itu. Tapi hendaklah beritahu, aku akan datang, atau beri tanda-tanda, atau sebagaimana di zaman waktu itu, datang dulu ke masjid salat, sambil mereka diberitahu bahwa rombongan telah datang, baru kemudian dia pulang. Hingga para wanita tadi bisa bersiap-siap menyambut suaminya dengan berhias, dengan mencukur bulu kemaluannya, mencukur bulu ketiaknya, dengan mewangikan dirinya, dengan berpakaian dengan pakaian yang menarik buat suaminya. Sehingga ketika datang, al-kayyis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, betapa indahnya keluarga Sakinah, betapa indahnya keluarga Islam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.